mondo. Masih ingat dulu kita yang suka go. Kali ini aku balik lagi ajak ngejoy dalam nada dan kata yang aneh tapi nyata. Yang penting kita kan cari happy. Daripada kepala pusing. Yang penting